mungkin tak kasihmu selalu berseri di sepanjang waktu. Bila ku dengar kata hatiku, kasih mesra ku kepadamu. Maukah di kau menemani walau hanya di dalam hati. Bila ku pergi untuk mencari bunga abadi, bunga dewi. Waktu malam kau pergi, aku menanti. Bila kau lari, ku sendiri. Waktu malam sunyi, waktu ku akan selalu berjanji. Bila kau pergi, aku menanti. Bila kau lari,